kamu. Soalan seterusnya. Yang mana satu pendapat yang tepat, Nabi hijrah ke Madinah kerana nak menegakkan negara Islam atau menyebarkan dakwah dengan perintah Allah? Jawabnya dua-dua. Ini tidak balas. Ini kata nak tegak negara Islam. Ini kata nak dakwah. Dua-dua tu benda yang sama. Kerana Nabi bukan bawa sebelah pihak. Bukan dakwah saja, tapi dakwah dan mengajak orang untuk mensyariatkan agama Islam di atas muka bumi. Oleh kerana tak boleh nak berdakwah dengan meluas, maka Nabi hijrah ke Madinah. Oleh kerana tidak boleh melaksanakan hukuman di dalam Mekah, nah, kerana tidak dibenarkan oleh pemerintah Mekah, maka Nabi menegakkan Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah. Dua-dua ni ada sangat perlu. Nah, bukan dakwah saja dan bukan negara saja Islam tanpa dakwah. Nah, jadi bertilah pada semua yang paling lengkap, contoh yang Nabi tunjuk. Bukan saja ajak orang ke masjid, tapi Nabi juga melarang orang buat kemungkaran. Nah, bukan larang saja dan mengajar manakah alternatif yang ada sebagai pilihan. Nah, soalan seterusnya. Adakah mengundi dan pilihan raya satu kewajipan dalam hukum Islam? Jawabnya, tidak ada dalam nas mana-mana sebut tentang mengundi. Yang adanya, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan ada lagi, wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Baik, kita buang pilihan raya pun tepi. Kita bubuh dalam kampung kita, dalam taman kita. Ada dua golongan yang nak buat projek pada satu lot. Lotnya satu saja, tapi dua projek. Golongan pertama nak buat masjid, golongan kedua nak buat kasino. Kita sebagai penduduk taman tu kenalah sokong belah mana. Haji jawab. Masjid sunat ke wajib? Wajib. Kalau kita tak masuk belah orang masjid ni, akan menang puak nak buat kasino. Maka kita turut berdosa kerana kita tidak campur tangan. Faham tak? Jadi kalau dua-dua nak buat masjid, kita tak perlu campur tangan pun tak ada masalah. Kerana mana-mana pun jadi masjid belaka. Faham? Kalau dua-dua nak buat kasino, kita pun tak perlu campur tangan. Macam umat Islam yang duduk di Amerika. Nah, demokrat ke, republikan ke, jahat belaka. Nah, tapi kalau satu dah buat masjid, satu dah buat kasino, sudah tentu kita wajib mendudukkan diri kita sebelah golongan yang nak buat masjid, sekalipun dengan doa. Faham lagi? Ha, kalau faham tak apa? Haa.